Mitra bisnis, peta koalisi partai saat ini mulai mengerucut pada dua kutub. Pertama adalah PDIP dengan Jokowi sebagai calon presiden dan Partai Gerindra yang mengusung Capres Prabowo dan Cawapres Hatta Rajasa. Bagaimana mengenai dua kubu ini dan kubu manakah yang akan menang pada Pilpres mendatang? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris. Pak Syamsuddin, apa komentar Anda soal ini? Saya masih condong pada hasil-hasil survei publik sejauh ini ya, yang menempatkan Jokowi masih sedikit lebih unggul dibandingkan Prabowo. Iya, kalau saya melihat tendensi koalisi saat ini, ujung-ujungnya nanti hanya dua pasangan calon yang maju dalam pemilu presiden yang akan datang. Yang pertama, Jokowi dengan pasangannya. Yang kedua, Prabowo dengan pasangannya. Sebab nggak ada lagi kandidat lain yang cukup menonjol ya untuk menjadi presiden. Apalagi Golkar sebagai pemenang kedua kan tidak kunjung memiliki teman koalisi. Jadi kemungkinan besar Golkar itu akan memilih salah satu dari dua kubu tadi. Apa harapan Anda terhadap pemimpin kita nanti, Pak? Ya, tentu saja untuk pemimpin masa depan kita, siapapun yang terpilih nanti ya, mudah-mudahan bisa membawa bangsa ini jauh lebih baik ya, lebih berdaulat, khususnya secara ekonomi. Sebab ekonomi kita ini kan bisa dikatakan dikuasai asing ya. Ya, kita lihat kepemilikan atau penguasaan sumber daya alam, tambang, minyak, dan gas itu bagian besar dikuasai asing. Tentu saja kita sebagai bangsa yang besar dituntut untuk bisa memimpin di kawasan, misalnya di kawasan Asia Tenggara, ASEAN. Kita mesti menjadi pemimpin, bukan hanya wilayahnya paling luas, tapi juga penduduknya paling banyak, demokrasinya paling bagus. Bagaimanapun demokrasi kita ini paling bagus di kawasan Asia Tenggara, termasuk jika dibandingkan dengan Thailand dan Filipina. Baik Pak Syamsuddin. Jika memang Jokowi yang akan memimpin nantinya berdasarkan banyak survei yang dilakukan ya Pak, Anda optimis Jokowi bisa menyelesaikan masalah-masalah Indonesia? Mudah-mudahan, ya kita belum tahu ya. Mudah-mudahan Jokowi mampu membawa bangsa kita menjadi lebih baik ke depan. Demikian peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris. Saya, Mandariska.